jangan sampai kita ngukumi liyane iki guys. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetap sing boten aurat namung wajah kalian itu. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakin iku adat Indonesia, tapi ojo pernah ngatasnamakno hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan enggak perlu napa jilbaban. Kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan nganggap rambut itu mboten napa? Mboten aurat. Akhirnya membolehkan ndak jilbaban. Nah, cara kula itu berlebihan. Karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan napa? Al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Lho soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Nggih inilah kadang seneng, nggih ini ruhin barang niku paham nggih. Tapi aja ngukumi oleh lho seneng mbek ngukumi oleh benten hukum nggih hukum. Seneng nggih seneng, seneng urusan nafsu. Misalnya kiai ruhin takoki seneng di wong wedok bruwe ora mesti jawab ora dekne. Tapi nek takoki hukume piye apik ya apik sing prukut. Tapi seneng di kowe ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula paham ya? Misalnya kalau kita jadi kiai untuk korban, ada orang suga seneng korban yang kita sebagai nafsu seneng untuk korban berarti akeh daging, tapi sebagai hukum sing untuk ganjaran sing korban sing nampa rantau ya, tapi ngomong orang untuk ganjaran dia seneng yang perkara ini untuk daging ya sing darani untuk ganjaran sing korban atau sing ono hadis sing nampa korban untuk ganjaran ya ono ning di hadis sing korban untuk ganjaran paham gitu. Terus niki ini jelas ya, jadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener ya. Ketika enggak pakai cadar, mereka ulama-ulama seluruh dunia pun damel konsensus illa madzhharu minhan wa huwa alwajhu wal kafan. Apa wa huwa alwajhu wal kafan. Fa yajuzu moko wanang apa nadzuru ningali madzhharu minhan li ajnabiyen ke wong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuatir sapa ahad fitnatani fitna fi ahadi wajhini ing dalem salsine wajhalu. Wasani tekal sani yahrumu iku haram apa nazar. Anahu kron sak temne wajah wa dzinnatul fitnati utawa dzinnatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah. Warujihalan den tarjih apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajalah aurat, mulane kudu ditutupi. Nggih tapi wau, nek wis ditutupi kabeh mbok wong nakal-nakal teng Arab Saudi diakali, lanang wedoke nganggo napa cah? Cadar. Terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule tiga pasangan lah, ya repot tuan. Aduh mata anak uang kena uang nakal, wis repot. Wal yadrib nalan becek ngerudung no sopo uang bihumuri hina kelawan jilbabe uang wedok kabe ala jiyubi hina ingatase gulu-gulune uang wedok. Yastur nanti kesenutupi sopo nisa aru usah ing piro-piro kepala wal anako lan piro-piro gulu pasuduro lan piro-piro dodo bilmakoni ik lan piro-piro jilbab. Jadi nak jilbaban ukurane standar idealnya ini ku sirah gulu dodo ketutupan. Ya, tapi saya kira, oh, no jilbab gaul, waduh, mata anak uang nyoros, soka ulama. Saya kira misalnya jilbaban, ya, no jilbab, no boh. Gaul. Jadi sini tu pun mau endas, wes mau das toh. Dah serempet. Sementara aku kau India, uang India aku malah parah meneh. Uangnya jilbaban, tapi udah ratu tutupan. Aku malah. Jadi ala-ala hukum India. Ala-ala uang-uang karuan kuduhan kok malah ngisorin apa belum? Brother, piye ulama iki sing asal usule iso dadi ngono. Parah-parah, India parah. Lah Islam Indonesia iku kok India. Ya India ra fanatik aurat. Indonesia ketularan.